Erina, kenapa sih kok kamu diem aja? Iya nih, kayaknya gak enak ya kalau gak dengerin lagu. Iya, aduh, kayaknya kupingnya gimana gitu. Pengen dengerin musik ya. Tapi dari tadi kayaknya diem aja ya. Diem aja. Ngapain sih nyanyi dong? Kenapa? Mau nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi apa?